Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih salat dari kitab Tawdi' al-Ahkam Sarah Bulhul Maram. Kita masih membahas tentang masalah batalnya salat karena dilewati oleh perempuan, anjing hitam dan keledai. Qala al-musannifu qala syarihu rahimallahu taala faidatun an-nisa'u la yaqta'u mu'abadihim salata ba'din. Ya, kalau perempuan dilewati oleh perempuan, maka salat perempuan yang dilewati tidaklah batal. Dan ini adalah penjelasan tegas hadis Abu Dzar yang mengatakan yaqta'u salata rajulil muslimi. Terputusnya dan batalnya sholat laki-laki yang muslim. Sehingga al-qat'u terputusnya sholat dan batalnya sholat karena dilewati oleh perempuan itu khusus jika yang dilewati adalah laki-laki. Dan hal ini menguatkan makna dan maksud yang telah kami sebutkan tentang sebab kenapa lewatnya perempuan itu memutus sholatnya laki-laki, yaitu menyibukkan si laki-laki yang dilewati. Ketika lewat perempuan maka dia hatinya tersibukkan, siapa ini yang lewat dan seterusnya. Disebutkan di kitab kitab fikih mazhab Hambali Al-Insaf, zahir kalamil ashab, zahir perkataan para ulama Hanabilah menunjukkan bahasanya anak kecil perempuan yang layas duku alaiha anha imro'atun, yang dalam bahasa Arab belum bisa disebut imro'ah karena belum balir, maka lewatnya tidaklah membatalkan sholat. Wawa zahirul akhbar, dan ini adalah zahir hadis-hadis tentang masalah ini. Semuanya hadis menyebutkan mar'ah, dan dalam bahasa Arab tidaklah disebut mar'ah kecuali imro'atun balighatun, kecuali wanita yang balik. Maka itu yang benar, menyelisihi perkataan Ibnu Hazm kalau enggak salah. Ibnu Hazm mengatakan bahasanya semuanya membatalkan. Kemarin telah kita baca kutipan perkataan Ibnu Hazm. Dia mengatakan wa kaunul mar'ati baini yadi rajuli saghiratan au kabiratan, demikian juga perempuan yang berada di depan laki-laki yang sholat, baik dia masih kecil ataupun dewasa. Maka ada pendapat Ibnu Hazm, ada pendapat Hanabilah, dan yang benar adalah pendapat Hanabilah. Kalau anak perempuan yang masih kecil tidak membatalkan, lewat dia tidak membatalkan. Dan kata penulis Tawdi' al-Ahkam, beliau katakan wahwa zahirul akhbar, dan ini adalah makna zahir yang kita tangkap dari hadis-hadis tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum, jika salah satu kalian mengerjakan salat, ila syai'in, menghadap sesuatu, yasturuhu minan nasi, yang menutupinya dari manusia. Fa arada ahadun, lalu ada seseorang yang ingin ajtaza untuk lewat baina yadaihi, di depannya atau di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaklah dia cegah. Fa in aba, jika dia tidak mau dicegah dengan cara baik-baik, falyuqatilhu, maka cegahlah dengan cara yang keras. Fa innama huwa syaitanun, karena dia adalah setan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yaitu riwayat juga riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna ma'ahul qarina, karena orang yang mau lewat tadi itu punya teman. Dan yang dimaksud teman adalah setan yang memprovokasi dia dan mendorong dia untuk lewat di depan orang yang sholat. Sebagaimana di mufradat hadis dikatakan tentang al-qarin, wahwal muqarin, itulah teman al-musahib yang mengawani, ya, min sayatinil jinni, yaitu dari setan jin. Ijtaza dari kata-kata jawaz, dan jawaz itu terkadang maknanya boleh dan terkadang maknanya adalah al-murur, maknanya lewat. Contohnya adalah al-jawaz ala sirat. Nah, al-jawaz ala sirat artinya melewati sirat. Syaitan, ya, tentang setan terdapat dua pendapat ulama bahasa Arab tentang akar katanya. Ada yang mengatakan bahasanya syaitan itu berasal dari kata-kata syatona, ya, artinya nunnya adalah asli bukan tambahan, dan syatona maknanya adalah ba'uda, maknanya jauh. Lalu kenapa setan disebut setan dan apa hubungannya dengan jauh? Jawabannya libuk di syaitan, karena jauhnya setan dari kebenaran, jauhnya setan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat ini nonnya adalah non asliyah, asli. Kemudian pendapat yang kedua dari para ulama bahasa Arab tentang akar kata syaitan mengatakan bahasanya aslinya adalah syata, sehingga nunnya adalah nun tanbahan, dan syata maknanya adalah ihtaraqa, terbakar, sehingga mengikuti wazan fa'lan, nunnya tambahan. Wa kullu atin mutamarridin minal jinni al-insi fawa syaitanun, dan semua semua jin dan setan yang dia atin, dia keras kepala, mutamarridin, dan suka melanggar, itu disebut setan. Maka definisi setan itu semua yang tidak mau taat aturan, semaunya sendiri, suka-sukanya, itu syaitan, baik jin ataupun manusia. Dan dalil adanya setan dari kalangan manusia, dalilnya surat Al-An'am ayat 112. Allah katakan sayyidinal insi wal jinni, musuh-musuh para nabi itu adalah setan manusia dan setan jin. Nah, tentang fa inna ma huwa syaitan, maka orang yang lewat itu adalah setan. Maka kalau kita cuma membaca hadis ini, maka setan di sini kita maknai dengan penjelasan yang tadi kita baca, yaitu setan adalah setiap orang yang semaunya sendiri, enggak mau taat aturan. Ada aturan enggak boleh lewat di depan orang yang sholat, ngeyel, ya, maka setan. Namun bisa juga kemudian kita jelaskan syaitan di sini dengan pakai redaksi yang lain, yang mengatakan sesungguhnya ada kawannya, ada kawan yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Al-Qurtubi mengatakan dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan syaitan adalah yang mendorong dia untuk melakukan hal itu adalah setan, berdasarkan redaksi hadis ini di riwayat yang lain. Kemudian inna ma huwa syaitan, ini adalah illah. Kenapa dituntunkan adalah alasan dan sebab kenapa disyariatkan untuk menolaknya dengan keras. Dan setan adalah semua yang marid, al-marid, semua yang tidak mau ikut aturan. Dan digunakan istilah setan untuk manusia adalah satu yang syai'un, satu hal yang familiar, satu hal yang tersebar, dan sa'irun, dan satu hal yang boleh, sebagaimana di surat Al-An'am ayat yang ke-112. Kandungan hadis ini dianjurkan untuk meletakkan sutra, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dianjurkan dan tidak wajib meletakkan sutra di depan orang yang sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat yang sunnah, baik statusnya adalah imam ataukah sholat sendirian. Adapun makmum tidak perlu, karena dia dompleng dengan imamnya. Ketika imamnya sudah punya sutra, ya, maka itu sutra untuk makmum. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal imamu junnatun." Ya, sesungguhnya imam itu adalah tameng. Namun sebenarnya membawa hadis ini ke sini satu hal yang tidak tepat, karena hadis ini berbicara tentang masalah imam dalam pengertian penguasa dan bukan imam dalam pengertian imam sholat. Karena lanjutannya adalah innamal imamu junnatun yuktata'alu miwara'ihi, imam itu, penguasa itu adalah tameng yang orang itu mengadakan perang di bawah kepemimpinannya. Mungkin ini bicara tentang masalah perang jihad, jihad ofensif, maka itu nunggu komando imam, nunggu komando penguasa. Oleh karena itu maka Nabi katakan innamal imamu junnatun yuktatalu miwara'ihi atau yuqatalu miwara'ihi. Sehingga kalau ini diputus dari kalimat selanjutnya, maka ini satu hal yang kurang tepat. Cukup kita berdalil dengan dalil yang telah kita baca tentang lewatnya Ibnu Abbas dengan keledainya di depan shaf sejumlah makmum. Adapun berdalil dengan beralasan dengan ayat hadis ini, khawatir ini termasuk meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mengatakan tidak ada perselisihan di antara ulama bahasanya makmum la yadruhu, tidaklah membahayakannya siapa saja yang lewat di depannya. Kemudian di sini dikutip ada perkataan seorang ulama bernama Syekh Uthman ibn Qa'id An-Najdi, sesungguhnya sutrohnya imam itu menggantikan sutrohnya makmum dalam tiga hal yang merupakan manfaat sutroh. Tiga hal yang merupakan manfaat sutroh yaitu tidak batalnya sholat manakala lewat anjing hitam dan yang lainnya asalkan di sebelah baratnya sutroh. Kemudian tidak dianjurkan untuk menolak orang yang lewat di depan orang yang sholat manakala lewatnya di depan atau di baratnya sutroh. Adapun jika lewat di antara tempat dia berdiri sampai sutroh, maka tetap diperintahkan untuk mencegahnya. Kemudian tidak dosanya orang yang lewat di depan antara dia dengan kiblatnya, yaitu asalkan di sebelah baratnya sutroh. Wa dhahirul akhbar. Dan tiga faedah ini, tiga manfaat ini, tiga manfaat sutroh ini adalah makna dhahir yang kita tangkap dari al-akhbar, berbagai macam hadis yang ada dan terkait dengan hal ini. Ya, namun ini semua tidak batal, tidak dianjurkan mencegah dan tidak dosa. Ini semua kalau lewatnya di sebelah baratnya sutroh. Ya, idza wada'a al-musalli, jika orang yang salat telah meletakkan di depannya sutrah yang menjaga salatnya dan membuat melingkupi salatnya, maka jika ada seseorang yang i'tada, mau berbuat melampaui batas setelah itu dia ingin lewat di depannya, falyadfa'hu, maka hendaklah dia cegah. Baik-baik jika dia menolak, falyuqatilhu, cegahlah dengan cara yang keras, karena dia adalah setan. Namun di sini beliau mengatakan fa ilam yabak baina yadayhi sutratan, dan jika orang yang sholat itu tidaklah meletakkan di depannya sutrah, maka dia tidak punya hak untuk mencegahnya, karena kecerobohan itu berasal dari al-musalli, orang yang sholat, bitarkiha, dengan dia ceroboh tidak memasang sutroh di depannya. Ya, demikian pendapat penulis, namun insya Allah pendapat yang lebih tepat, tetap disyariatkan untuk mencegah orang yang lewat meskipun kita tidak memiliki sutroh, asalkan dia lewat antara kita berdiri sampai tempat sujud kita. Kemudian jawazu muqatalati man arad dan murura, bolehnya mencegah dengan keras orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat, yang lewatnya antara seorang itu berdiri dengan sutrahnya. karena dia adalah sa'ilun, statusnya penyerang, wa mu'tadin, dan orang yang zalim. Yang dimaksud dengan muqatalah, ya, muqatalah dalam hadis ini, karena muqatalah maknanya itu gulat, ya, maka yang dimaksud dengan muqatalah di sini tuh malu kita maknai dengan man'ihi minal murur, kita cegah dia untuk lewat. Fa'in abar wujua, jika dia tidak mau mundur, falahu kita luhu, maka boleh dicegah dengan keras. Sebagai yang dijelaskan oleh Qurtubi tentang masalah mencegah orang yang mau lewat, beliau mengatakan yadfa'uhu bil isyarah, langkah awal cegahlah dengan isyarat, walatifatil man'i, dan mencegah yang lembut, mencegahnya lembut dan baik-baik. Fa'ilam yam tani daf'uhu, namun jika dia tidaklah atau dafa'ahu, fa'ilam yam tani, jika dia tidak mau mencegah dirinya untuk lewat, menghentikan perbuatannya untuk lewat, maka dafa'ahu, maka dia bisa mencegahnya, mendorongnya, daf'an asyada, dengan dorongan dan pencegahan yang lebih keras, meskipun akhirnya sampai dia jatuh karenanya misalnya. Asyad minal awal, lebih keras daripada yang pertama. Yang awal cuma baik-baik, kalau kemudian lewat masih ngotot, dorong yang keras supaya dia mundur. Wa ajma'u, namun para ulama sepakat bahasanya tidak boleh memeranginya dengan senjata. Salatnya sambil bawa kolok atau apa enggak, dikeluarkan, dihunuskan, enggak boleh. Meskipun pakai bahasanya yukotil, yang bisa artinya adalah perang, bisa artinya gulat, namun di sini disampaikan ulama ijma, maknanya bukan perang dalam artian dengan senjata. Namun maknanya adalah menolak dengan keras. Sebab Tawakfuri mengatakan hikmah disyariatkannya sutrah, andal abda, seorang hamba jika dia berdiri mengerjakan sholat, maka sebenarnya rahmat Allah ada di depannya. Berdasarkan hadis yang dilihatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang jayid dari Abu Dzar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian berdiri mengerjakan sholat, fala yamsih al-hasa, maka janganlah dia menyingkirkan kerikil yang ada di tempat sujudnya, menyingkirkan kerikil atau debu yang ada di tempat sujudnya. Fa inna rahmatat wajihuhu, karena di depannya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di depannya. Maka di antara hal yang terlarang untuk dilakukan berdasarkan hadis ini, maka ketika kita sujud, kalau di zaman Nabi di masjid, di situ masjidnya berpasir, tentu pasir itu banyak kerikil-kerikil kecil-kecil, yang kalau kemudian sujud serius di sini pada nempel semua di dahi, maka Nabi larang untuk mau sujud ngusap dulu baru sujud. Nabi larang perbuatan semacam ini. Namun Nabi katakan, ya relakanlah dirimu dengan kerikil-kerikil yang ada dan pada nempel di dahi. Kemudian Nabi katakan, namun fa'ilam Buddha, maka jika tidak boleh tidak harus nyingkirkan. Wah, ini besar-besar sekali kan, ngeri ini kalau nempel di dahi. Maka Nabi SAW cuma membolehkan sekali untuk mengusap, sekali menyingkirkan selama sholat. Misalnya sholatnya itu 4 rakaat, cuma dibolehkan sekali saja, diberi kelonggaran, keringanan cuma 1 kali. Nah, rakaat pertama sudah ngusap, kok habis itu datang angin kan? Nah, karena zaman Nabi mungkin apa, tidak ada jendela dan macam-macam. Nah, ini di rakaat pertama sudah diusap, ini kerikilnya sudah disingkirkan. Rakaat kedua datang angin, bawa kerikil lagi. Nah, maka tidak boleh, karena usahanya keringanan cuma sekali. Demikian juga kalau di tempat kita mungkin cuma debu, maka tidak boleh usap debu yang ada di calon tempat sujud kita, tidak boleh diusap untuk kemudian baru sujud. Seandainya tubuhnya kok pekat dan mengerikan sekali, maka bolehnya cuma sekali saja. Berdasarkan hadis ini, hadis yang sanadnya jayyid, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Untuk pengecualian rusah boleh minimal sekali atau cuma ada keringanan sekali berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan in kunta fa'ilan, jika tidak boleh tidak harus menyingkirkan debu yang ada di tempat sujud atau calon tempat sujud, fawahidatan, cuma boleh sekali saja selama sholat tersebut. Watafaqa al-ilmi, dan para ulama bersepakat ala karohatihi, makruhnya lewat di depan orang yang sholat. Fa'idha wada'al musalli amamu sutratan asutrata, maka jika orang yang sholat itu telah meletakkan sutrah di depannya, fa'mara'ahatun, lalu ada seseorang yang lewat min wara'iha, di sebelah baratnya, maka tak mengapa. Fa'inna rahmatalatuzahimu, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di depan orang yang sholat itu tidak tersingkir karenanya. Falyaka'u khalalun, maka tidaklah terjadi khalalun, kerusakan dan kekurangan, tidak menyebabkan rusak dan berkurangnya kualitas sholatnya orang yang sholat. Dan di antara ulama yang mengutip adanya ijma dianjurkannya sutrah adalah Abu Hamid, mungkin ini dimaksudkan Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Maka nukilan ijma disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, demikian juga oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, demikian juga oleh Ibnu Rusdi Al-Maliki di Bidayatul Mujtahid. Ibnu Hamid, maaf salah baca deh, bukan Abu Hamid namun Ibnu Hamid. Wallah alam kalau Ibnu Hamid siapa yang dimaksudkan. Maka Ibnu Hamid menyampaikan adanya ijma dianjurkannya meletakkan sutrah, demikian juga ijma yang kedua, ijma dianjurkannya dekat dengan sutrah. Al-Baghawi mengatakan para ulama menganjurkan untuk dekat dengan sutrah. Yang dimaksud dengan dekat, kata Al-Baghawi, bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadru imkani sujudi. Letak antara dia berdiri dengan sutrah tersebut adalah sekedar pas itu tempat sujudnya. Ini sujudnya, maka sebelah baratnya lagi itu sutrahnya. Itu yang dimaksud dengan dekatnya. Dekatnya sutrah bukan berarti kemudian dekat ini boleh jadi cuma dua jengkal dari sutrah, nanti ketika mau sujud mundur dulu. Nah, bukan demikian yang dimaksudkan. Namun kata Al-Baghawi yang dimaksud dekat itu artinya enggak jauh-jauh 5 meter gitu, enggak. Namun ini tempat sujud kemudian baratnya itu sutrah. Wa kadzalika baina shufufi, demikian juga jarak yang dianjurkan kata Al-Barawi untuk satu shaf dengan shaf berikutnya dalam salat berjamaah kurang lebih adalah pas untuk sujud di depannya, kemudian ada shaf depannya. Kemudian disebutkan dalam Sarah Az-Zad, Zad di sini Zadul Mustaqni, matan fikih Hanabilah. Dan Sarah Zadul Mustaqni yang terkenal adalah Radul Murbi', namanya Radul Murbi'. Disebutkan dalam Sarah Zadul Mustaqni, Radul Murbi' atau yang dan lainnya, dianjurkan untuk tidak pas tepat di depan sutrah. Namun hendaknya inhiraf agak menyimpang qalilan sedikit. Kalau misalnya sutrahnya itu tiang, maka tidak pas di depannya. boleh jadi dia cuma dapat pojoknya saja, yang dia sholatnya itu kemudian pojok, misalnya ini pojoknya tiang agak ke utara sedikit. Ya, maka beliau menganjurkan untuk tidak lurus, namun agak menyimpang dari sutra qalila, namun tidak jauh-jauh. Wa ja'alaha, kemudian sedikitnya di sini sampaikan tolak ukurnya. Tidaklah kira-kira sutranya itu dia jadikan ala hajibihil aiman. Ini. Tidaknya sutranya itu lurus dengan alisnya yang kanan, alis kanan dia tidak sampai menutupi dirinya, atau alis yang kiri, dan jangan lurus menghadap sutra somdan, betul-betul lurus di depannya sutra. Ketika dia sujud pas di baratnya itu sutra, namun hendaknya agak geser sedikit. Alasan ulama yang menganjurkan untuk tidak pas, ya, namun agak melenceng dari sutra sedikit, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Miqdad. Beliau mengatakan, ma'ru'aituhu, tidaklah aku melihat Nabi salat menghadap kayu atau menghadap tiang atau pohon, illa ja'alahu, kecuali Nabi jadikan sutrahnya berupa tiang dan sebagainya tadi lurus alis beliau sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini diatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Alasan yang lain adalah saddan, sebagai bentuk saddan lidari'ah, menutup jalan keburukan, dan keburukan yang dimaksudkan adalah tasabuh dengan orang yang bersujud kepada selain Allah Ta'ala. Dan di antara yang sependapat dengan pendapat ini menganjurkan untuk tidak lurus adalah Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun yang benar, hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga yang tepat tidak masalah. Artinya al-amru wasi', longgar saja, longgar saja, mau lurus betul dengan sutra tidak apa-apa, melenceng kemudian ini cuma lurus dengan alis kiri misalnya juga tidak apa-apa, semuanya tetap tergolong di depannya ada sutra. Kemudian hadis ini yang memerintahkan untuk membolehkan untuk menolak dengan keras dengan menggunakan bahasa muqatalah, dalil tentang betapa besarnya dosa orang yang lewat dan kejahatan orang yang lewat di depan orang yang sholat, sampai-sampai sebagian ulama di antaranya Ibnul Qayyim adda dalika, menghitung perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana hadis ini adalah dalil dianjurkannya untuk menjaga sholat dari hal-hal yang mengurangi kualitas sholat dan menghilangkan kesempurnaannya. Kemudian orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tergolong adalah syaitanul insi, setan manusia yang merusak sholat orang lain dan ibadah orang lain. Atau maknanya adalah setan yang jadi kawannya dan temannya itulah yang menguatkan dan memotivasi dia untuk mengganggu orang yang sedang sholat dan merusak ibadah orang lain yang sedang mengerjakan sholat. Ya, kemudian apa yang selanjutnya adalah tentang masalah menjaga orang yang lewat takunu bil ashal. Kaidahnya itu adalah bil ashal fal ashal, dengan cara yang lembut baru kemudian agak keras, baru kemudian agak keras. Fayakunu bil mana, ya, maka pada awalnya adalah dengan mencegah, menghalangi jangan sampai lewat. Fa ilam yufid, jika ternyata menghalang ini tidak berfaedah, faliat fa'u, dorong dia. Fa ilam yufidhu, maka jika didorong itu juga tidak berfaedah, fal bil muqatalah yadawiyah, maka bisa dengan serangan pakai tangan, tangan kosong, maka boleh kemudian pakai serangan tangan kosong, beberapa titik yang perlu dilumpuhkan, maka bisa bisa dilakukan. Namun walayan takil ilal unfi, tidak boleh berpindah kepada cara yang kasar, ilabat dan nafat, kecuali setelah habisnya sarana-sarana untuk lembut. Jadi cegah baik-baik, enggak mau ngotot, enggak sadar-sadar juga kalau ini di depan orang yang lewat. Maka baru kemudian sarana yang lebih keras. Dan kaidah ini bahasanya maka caranya adalah bil ashal fal ashal, dengan yang lebih lembut kemudian agak keras kemudian agak keras. Ini adalah kaidah yang bersifat umum, berlaku untuk semua, mencegah penyerang. Malam yaksa al-mubakhotata, selama tidak ada kekhawatiran dia melakukan serangan tiba-tiba yang mematikan. Fa yustakmal, maka pada saat itu digunakan ahsanul wasailil wiqayah, sarana terbaik untuk menjaga diri. Ya, maka disampaikan di sini bahasanya orang yang lewat di depan, orang yang mencoba lewat di depan orang yang sholat, itu statusnya dan kaedah yang berlaku padanya adalah sebagaimana kaedah yang berlaku untuk semua, daf'us sa'il. Sa'il itu mana asalnya adalah ada orang yang tiba-tiba menghadang jalan kita, mau minta uang, mau ngumpas, mau kemudian nyerang. Ya, kita tidak bermaksud ngejak gulat dia dan berkelahi, namun dia nyerang. Kita jalan baik-baik, dia datang kemudian mukul. Ya. Maka kaidah tentang daf'us sa'il itu kalau bisa dicegah baik-baik. Maka ketika ada orang kemudian ngadang kemudian mukul, maka kalau menurut aturan fikih, yang pertama adalah mengelak. Dia nyerang, ngelak. Ngelak sampai dia kelelahan, ya sudah. Kok kemudian ngelak itu tidak mempan, boleh nangkis. Maka urut, ngelak dulu. Tidak boleh langsung nangkis. Ngelak. Aturannya ngelak. Mukul pak, utang ngelak. Udah capek gitu, ngos-ngosan, terus mundur teratur. Nggak boleh langsung ditangkis, tangkis itu tahapan kedua. Setelah ini kok udah, dia napasnya panjang gitu, waduh ya, kelamaan kita nanti nggak sampai pulang-pulang nanti ya. Nah, boleh ditangkis, cuma nangkis namun nggak boleh nyerang. Nangkis nggak boleh nyerang, nggak boleh balas. Kok kemudian ditangkis ini juga napasnya panjang. Nah, maka baru boleh balas. Awalnya balasnya tidak boleh balas yang mematikan. Nah, balas yang cuma icip-icip saja. Ini loh saya bisa nyerang juga. Nah, masuk nyerang lagi loh. Ini loh saya bisa ini. Maaf, jadi tidak ditinju. Cuma masuk. Nah, masuk loh. Nah, kalau mau tak pukul kan bisa. Nah, aturannya demikian. Nah, aturnya harus jadi jagoan bila dia. Jadi pendekar ya. Kalau tidak jadi pendekar tidak bisa itu melaksanakan hukum fikih ini. Masalah daf'us sa'il tidak bisa ini. Nah, ya apa saja pohon dekol, ada balok, ada apa buk gitu. Karena bukan pendekar ini. Yang bisa mengamalkan aturan fikih masalah daf'us sa'il itu pendekar. Ya. Makan nangkis tidak bisa, ya nyerang. Namun nyerangnya tidak nyerang yang mematikan. Boleh jadi cuma menunjukkan ini saya bisa balas loh. Masukan, wah tinggal bapak dik itu bisa mati kamu kan, namun enggak, cuma tak pegang saja. Kok itu juga enggak mempan juga pukul. Nah, namun pukulan yang tidak mematikan. Kok enggak kemudian enggak bisa tercegah juga baru pakai pukulan yang mematikan. Namun mematikannya jangan sampai bikin mati ya. Mematikannya enggak boleh bikin mati. Dia muslim, enggak boleh bikin mati. Lain kalau orang kafir nanti babnya lain ya. Kalau yang jangan muslim enggak boleh. Enggak boleh bikin mati. Ya bikin KO saja ya. Bikin kemudian enggak berkutik saja, dikunci gitu saja. Ini kuncinya diteruskan apa nyerah kalah gitu. Maka ketika kemudian dan demikian seterusnya, baru kemudian opsi kemudian menyerang sampai membunuh dia itu opsi paling terakhir. Setelah tahapan itu banyak. Ini menit pertama ya, ngilak. Menit kedua nangkis. Menit ketiga ini. Menit keempat kelima wah, baru kemudian entah sudah setengah jam kok wah. Baru kemudian yang serius. Intinya hanya pendekar yang bisa mengamalkannya. Ini teman ada pengecualian, kecuali jika kita khawatir dia punya, kita ngelak baik-baik, kita bersikap ini, untuk kemudian kita mati karenanya. Ini maka di sini tadi disampaikan malam yuhsa al-mubakhotah. Selama kita tidak khawatir serangan tiba-tiba yang mematikan kita. Kalau ada dikhawatirkan kita malah mati kalau kita pakai aturan fikih bertahap. Tahap 1, tahap 2 mati nanti. Ya sudah. Ya jangan sampai Anda mati, matikan dia kan. Baru ketika itu boleh mematikan dia. Gitu, ini aturan fikih tentang masalah ketika kita dicegat orang, kemudian ada orang yang mau mengganggu. Kemudian terakhir Nawawi mengatakan, aku tidak mengetahui satu pun ulama fikih mengatakan wajibnya mendorong dan mencegah orang yang mau lewat, namun semua mereka membelokkan perintah dalam hal ini kepada perintah anjuran. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.